Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baca doa Allahumma la sahla lagi. Iya. Ayo 1 2 3. Allahumma la sahla illa iya, mudah-mudahan dimudahkan lagi. Besok pagi berarti ujian ini. Ini selesai isim ini nanti. Selesai sampai ismul azila yang sorry. Baru nanti masuk fi'il itu materi baru. Ya, setengah jam saja ujian itu. Gak usah lama-lama. Setengah jam aja. Ya, langsung masuk. Jam 6, selesai jam setengah 7. Langsung masuk lagi materi baru. Itu kan masih fresh kan? Masih fresh. Presti. Nah sekarang kita bahas tafasilu al asma'il lati la tansarif. Tafasil perincian. Perincian. Tafasil perincian. Al asma. Isim-isim. Allati yang allati itu laki-laki atau perempuan? Kenapa pakai perempuan di sini? Karena asma. Asma itu jamak taksir. Jamak taksir itu asalnya perempuan. Ceritanya nanti. La tidak tansarif ditanwin. Jadi kita masih bahas ismul azila yan sharif. Mana saja yang masuk ismul azila yan sharif ada 12. Saja. Dibagi jadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama 1 sampai 3, ada kelompok kedua 1 sampai 3 juga, ada kelompok 3 1 sampai 6. Jadi nanti ada ujian yang disebutkan 12 ismul azila yan sharif. Langsung ditinggal lagi soalnya. Kelompok yang pertama ini dilihat dari bentuk. Ya, dilihat dari bentuk. Kelompok pertama nomor 1 sampai 3 ini dilihat dari bentuk. Yang pertama disebut dengan sigotu muntahal jumu. Sigo itu artinya bentuk, muntaha itu puncak, jumu jamak, bentuk puncaknya jamak. Berarti ini semuanya bentuk jamak. Namun lihat di sini ala wasni mafail. Ala mengikuti wazan pola. Jadi dalam bahasa Arab itu punya keunggulan, punya pola-pola, dibuat rumus-rumus. Dan rumus dalam bahasa Arab itu biasanya disusun dengan huruf ini. Fa'ala. Kalau tadi kan ada Anita, ini ada lagi rumusnya itu. Nah, dan coba saya tanya, saya cari lagi nanti. Rumusnya ada pokoknya. Ini ya, dibuat rumus-rumus seperti itu. Nah, di, ada nanti dicampur dengan mim juga, jadi polanya yang ini, sigho muntahal jumu ini. Mafail. Contoh. Jadi mirip dengan pola ini ya. Sama kan? Iya toh? Mirip kan? Tengahnya ada? Alif. Depannya dua huruf. Setelah alif dua huruf. Itu namanya pola. Harokatnya sama juga, lihat. Mim, mim. fathah, fathah, kasra, dhammah. Jadi yang ikut pola ini jamaknya, ini jamaknya ya, ikut pola ini berarti tidak boleh ditanwin. Ini kan jamak, kita kan bahas tentang jamak. Jamak ikut pola itu. Ada lagi polanya lagi? Tengahnya itu alif juga, namun jadi seperti ini. Lihat disitu contoh di buku. Kalau masajid itu bentuknya mufradnya apa? Bentuknya mufradnya apa? Masjidun. Padahal ini masih ditanwin ketika bentuknya satu. Kalau dana niru yang kedua ini juga sama. Ini bentuknya dari dinarun. Uang dinar. Rumusnya gampangnya sigamun taljumu, lihat ciri-cirinya. Tengah-tengah ada alif. Ya. Tengah-tengah ada alif. Setelah alif ini bisa jadi dua huruf. Bisa jadi tiga huruf. Namun kalau setelah alif itu tiga huruf, tengahnya ini sukun. Rumusnya kayak gini. Sigo muntahal jumu. Kita gak usah pakai terjemahan per kata, namun pakai kaidah langsung. Apa itu sigo muntahal jumu? Ya dia bentuk jamak. Yang polanya di tengah-tengah ada huruf apa? Di tengah kata ada huruf alif. Lalu setelah alif ada dua huruf atau lihatnya, atau ini dua huruf ya, tiga huruf. Yang tengahnya disukun. Catat ini dulu rumusnya. Mau tahu contoh yang lain? Contoh yang lain ya. Lihat contohnya. Lainnya lagi. Ini semuanya enggak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Masuk pola ini. Semuanya ini bentuk jamak. Masabihu. Dari kalimat misbahun. Apa misbah? Lampu. Mafatihu, kunci. Asatiru, cerita. Akabiru, pembesar. Masuk enggak pula ini, lihat. Semuanya kan bentuk jamak ya. Lihat. Tengah-tengah semuanya ada alif enggak? Nah, setelah alif ada berapa huruf? Ada yang tiga, ada yang dua. Setelah alif ini ada tiga huruf. Ba, ya, ha. Tengahnya sukun. Masuk. Berarti tidak boleh ditanwin. Nih. Mafatihu. Setelah alif ada tiga huruf. Tengahnya sukun. Berarti tidak boleh ditanwin. Lihat. Asatiru. Setelah alif ada tiga huruf, tengahnya sukun, berarti ini juga tidak boleh ditanwin. Yang keempat, akabiru. Setelah alif ada dua huruf. Ini ada alif ya. Berarti ini juga tidak boleh ditanwin. Mamnu minasharf. Tidak boleh ditanwin. Asatiru itu satrun. Coba lihat ya. Itu harus buka kamus itu. Satrun. Asutur. Ya. Usturah. Mau tahu bentuk mufradnya? Masabih. Misbahun. Mafatih. Miftahun. Asatir, usturah. Akabir, kabirun. Kayaknya panjang itu ya. Panjang. Kalau misbahu itu jadi gelas baru. Ini mbak panjang. Ini juga panjang. Misbahun. Ini bentuk mufradnya ya. Maaf, saya hapus dulu. Misbahun apa? Masabih. Kalau mafatih? Miftahun. Asatir? Usturah. Akabir. Kabirun kayaknya. akbar. Akabir itu jadi dari akbar ya. Mufradnya itu akbar. Misbahun, miftahun, usturah, akbar. Pokoknya sigo muntal jumuk seperti itu. Apa tadi kaidahnya? Bentuk jamak yang tengah-tengahnya itu ada alif, setelah alif ada dua huruf atau tiga huruf yang tengahnya di sukun. Lalu yang kedua, alif ta'nis maksurah. Alif ya alif, ta'nis apa? Perempuan. Maksurah, isi maksur sudah kita pelajari ya. Maksur diakhiri dengan apa? Isim maksur diakhiri dengan apa? Kesabdi? Pak Jailani. Alif lazima apa? Ya lazima. Ngantuk berarti. Alif lazima. Diakhiri dengan alif lazima. Berarti alif ta'nis yang menunjukkan perempuan bentuknya adalah isim maksur. Diakhiri dengan alif lazimah. Contoh hubla. Hubla itu tali. Tali. Sughra kecil. Kubra besar. Ukhra yang lain. Yang lain. Nah semuanya itu alif yang di belakangnya itu semua menunjukkan perempuan, maka tidak boleh ditanwin. Terus yang keberapa lagi? Tiga. Maaf, hubla itu bukan tali tadi. Yang hamil. Hamil. Itu ada kata kaitannya juga. Tali juga ada. Tapi habl. Namun kalau hubla, yang hamil. Kalau tanpa alif lazima, itu nanti jadi tali. Tali jemuran. Namun kalau pakai alif lazima, itu jadi ibu hamil. Yang hamil. Itu tidak boleh ditanwin juga. Yang ketiga, alif ta'nis mamdudah. Ta'nis apa tadi artinya? Perempuan. Ta'nis apa artinya? Perempuan. Mamdudah itu diakhiri dengan gini. Mamdudah. Alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Namun alif dan hamzahnya ini yang menunjukkan perempuan. Nah, tahu perempuannya bagaimana? Ini orang Arab masukin ini dalam perempuan pokoknya. Contoh, safra. Warna apa? Safar. Kuning. Baydha. Putih. Sauda. Hitam. Hamra. Merah. Dah. Itu semua diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Berarti kelompok yang pertama dilihat dari bentuk, ada yang sigho muntal jumu', ada yang alif ta'nis maksurah, ada yang alif ta'nis mamdudah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua. Ini wasaf. Wasaf itu sifat. Namun sifat ini bukan seperti kaya miskin, bukan. Namun ini ada istilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan wasf atau sifat. Yang pertama coba lihat al-wasfu mal-adli, sifat ma'a bersama al-adl, bentuknya berimbang. Contoh masna, masna itu artinya dua-dua. Sulasa, tiga-tiga. Ruba'a, empat-empat. Seperti untuk masalah poligami dalilnya itu masna wa sulasa wa ruba'a, dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Dah, yang kedua al-wasfu ma'a wasnil fi'li, wasaf sifat ma'a yang mengikuti wazan pola fi'il. Jadi bentuknya mirip dengan fi'il. Maka untuk membedakan dengan fi'il, maaf, karena mirip dengan fi'il, dia tidak ditanwin. Contoh ahsanu, ini fi'il ya, paling baik. Akbaru, paling besar. Semuanya pakai paling di sini. Asgharu, paling kecil. Wazan fi'ilnya gimana? Ya, ada wazan fi'il atau pola fi'il itu memakai af'ala. Maka tadi ada akbar itu mirip. Ini mirip, maka akbar, ingat ya, akbar itu tidak ditanwin. Contoh kalimat Allahu Akbar, ini sama sekali tidak boleh pakai tanwin. Allah Maha Besar, akbar tidak boleh pakai tanwin. Karena apa? Mirip polanya dengan fi'il. Yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun, sifat bersama tambahan ziyadah, tambahan alif dan nun. Artinya sifatnya ada tambahan juga alif dan nun. Sakranu, mabuk. Ghadbanu, marah. Syab'anu, kenyang. Diakhiri dengan apa di situ? Alif dan nun. Jadi ciri-ciri, salah satu ciri-ciri lagi ismul azilain sharif, isim yang tidak boleh ditanwin, biasanya diakhiri dengan alif dan nun, tidak mungkin ditanwin. Yang kelompok ketiga sekarang, nama. Jadi kelompok pertama itu bentuk, kelompok kedua itu sifat, kelompok ketiga ini ada enam, ini nama semuanya. Yang pertama al-alamu mal-adli, nama mal-adli, nama yang berimbang. Ma'a itu bersama ya. Berimbangnya gimana? Umaru, depannya dhamma, setelahnya dhamma, akhirnya dhamma. Zufaru, Zuhalu, itu semua nama orang. Umaru, Zufaru, Zuhalu, tidak boleh ditanwin. Umar tidak boleh ditanwin. Maka Umar itu berubahnya nanti jadi apa? Marfu'nya apa kalau ismul azilain sharif? Umaru kan? Ya kan? Kemudian mansubnya jadi Umaro. Majrurnya Umaro, Umari, Umaro juga. Gak pernah jadi Umari, gak pernah. Karena Umar itu gagah, gak mungkin dia jadi kasroh. Kasroh di bawah berarti. Kalau Aisyah saya gak tahu gitu. Cuma alasan gaur aja berarti. Yang kedua al-alamu ma'awasnil fi'li, Nama alam itu nama ya, ingat ya, alam itu nama. Nama ma'a yang mengikuti pola fi'il. Ahmadu itu mengikuti pola fi'il ini, af'alu. Ini ada di sini Ahmadu. Maka Ahmadu itu enggak pernah ditanwin. Mamnu, terlarang. Mamnu terlarang. Yazidu, Yazid juga itu kalau bentuk fiilnya ada, sama artinya tambah. Namun ini Yazid di sini nama orang. Kan ada namanya Yazid ya, nama orang, namanya ikut fiil. Harusnya bilang dia, kamu jangan ikut fiil. Namun karena kamu ikut fiil, kamu enggak boleh ditanwin. Enggak boleh jadi Yazidun, enggak boleh. Karena dia sudah mengikuti fiil. Ahsanu, ahsan. Ahsan juga tidak boleh ditanwin. Nama orang. Yang ketiga, al-alamu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Nama yang ada tambahan alif dan nun, atau diakhiri alif dan nun. Contoh, Usmanu. Ada enggak alif dan nun? Ada. Tidak boleh ditanwin. Sufyanu. Tidak boleh ditanwin. Sulaimanu. Tidak boleh ditanwin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, al-alamu ma'at-ta'nis. Nama ta'nis perempuan. Nama perempuan semuanya mamnu' minasaf. Tidak boleh ditanwin. Aisyatu. Nama perempuan kan? Tidak boleh tanwin. Fatimatu. Perempuan kan? Tidak boleh tanwin. Mughiratu. Mughira itu laki-laki. Namun kenapa dia masuk ta'nis? Ada apanya di situ? Tak marbutah. Maka dia masuk nama perempuan. Nama bersama ta'nis ada perempuannya, ada tak marbutah. Termasuk juga nama. Nih. Rumaisah. Tidak boleh ditanwin. Rumaisah enggak boleh ditanwin. Nama perempuan. Hindun ini pengecualian. Kalau namanya tiga huruf seperti itu masih boleh tanwin. Kemudian lima, al-alamu ma'al ujmah. Nama ma'a bersama ujmah. Ujmah nama orang asing, non Arab berarti. Contoh Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari Arab namanya. Maka mimnya itu tidak boleh ditanwin. Ismailu juga tidak boleh ditanwin. Yusufu tidak boleh ditanwin. Yunusu tidak boleh ditanwin. Soyo tidak boleh ditanwin. Suyu jadinya nanti kalau dulu. Iya kan gak ada soy atau soy, soyu berarti ya. Tidak boleh ditanwin. Nama orang asing. Nama orang ajam itu. Jailani, ini juga ajam juga. Jailani enggak pernah. Jailangkung ada mungkin. Jailani enggak pernah. Enggak boleh ditanwin. Kenapa enggak boleh ditanwin? Nama orang asing. Selamat. Tanwin enggak? Enggak. Kenapa? Nama orang asing, enggak boleh. Selamatung enggak boleh. Selamatan, selamatin enggak boleh. Selamatan enggak ada. Enggak ada berarti. Kemudian yang keenam, al-alamu ma tarkib mazaji. Nama tarkib yang punya susunan namun susunannya mazji, seolah-olah tersusun. Mazji seolah-olah tersusun, namun itu sebenarnya satu kata. Contoh, ba'labak, ba'labaka, ba'labaka itu sebenarnya ada dua kata, ba'laba sendiri, ka sendiri. Ka itu kan artinya kamu ya toh. Nah, ba'laba sendiri, ka sendiri, seolah-olah dua kata namun sebenarnya satu. Itu nama. Hadro maut, kota di Yaman. Hadro itu sendiri, maut itu sendiri, namun jadi satu, jadi hadro maut. Berarti hadrawan itu dari hadro maut. Iya toh mbak? Iya. Sudah? Terakhir, dari 12 tadi ternyata ismul azila yang sorib tidak selamanya beramal seperti ismul azila yang sorib. Mengharap kaya masalah meneh. Ternyata ya ismul azila yang sorib tidak selamanya itu beramal seperti ismul azila yang sorib. Ismul azila yang sorib marfu'nya dengan apa? Dhamma. Mansubnya fathah, majrurnya fathah. Sekali-kali boleh dikasrah. Sekali-kali boleh dikasrah. Kapan dikasrah? Berarti dia tidak beramal lagi seperti ismul azila yang sorry, pengecualian. Makanya dibahas. Yang pertama, lihat di sini. Syurutul mamnu minasor. Syarat-syarat mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. Jadi kalau ada yang bilang mamnu dukhon, dilarang merokok. Rokok itu mamnu, dilarang. Jadi kata kalimat dilarang itu dalam bahasa Arab mamnu. Mamnu. Mamnu. Boleh gak saya pulang mamnu? Gak boleh pulang berarti. Mamnu. Mamnu minas sorbi, tidak boleh ditanwin atau dilarang ditanwin. Sorb itu ditanwin. Nah, harus ada dua syarat dipenuhi dulu. Berarti kalau tidak memenuhi dua syarat ini, ya berarti tidak berlaku seperti ismul azila yang sharif. Contoh, maaf, ada dua. Syarat pertama, alla yakuna mudhafan. Tidak dalam Allah, gak usah diterjemahkan. La artinya tidak, yakun tidak usah diterjemahkan. Mudhafan, mudhaf. Mudhaf itu artinya kata yang disandarkan. Contoh. Babul masjidi. Ini namanya dua kata ini. Bab itu artinya babu, pintu. Masjidi, masjid. Kata ini pintu disandarkan pada masjid. Kata pertama ini disebut mudhaf. Kata yang kedua ini disebut mudhaf ilaih. Contoh lagi. Contoh lagi. Kitab itu buku. Ka ini kamu. Buku kamu, berarti kata buku disandarkan pada ka kamu. Nah, ini buku ini namanya mudhaf. Kamu itu namanya mudhaf ilaih. Nah, yang namanya mudhaf ilai ini, mudhaf ilai ini keadaannya namanya majrur. Majrurnya karena ada mudhaf di depan. Maka pasti di sini kalau ini isim mu'rab, ini kasrah. Kasrah. Atau keadaannya majrur. Kecuali yang ini. Ini kenapa jadi ka, enggak jadi ki? Kita buki kenapa? Mabuni. Tidak boleh berubah. Masuk domir. Sudah? Mudah paham ya? Jadi kalau katanya itu berupa mudhaf, di sini syaratnya ya, tidak boleh jadi mudhaf. Jadi enggak boleh ada kata ikutan di belakang. Jadi yang pertama diberi keterangan di bawah, tidak boleh ada kata ikutan di belakang. Alayakuna mudhafan itu maksudnya tidak boleh ada kata ikutan di belakang. Kalau tidak ada kata ikutan di belakang, berlaku mamnu' minas shorf. Berlaku ismul lazilah yang shorif. Contohnya di situ. Contohnya apa situ? Kalimatnya? Sallaitu fi masajidah. Ada enggak kalimat setelah masajidah? Ada enggak? Sesuatu di belakang masajidah? Enggak ada. Sendiri kan? Berarti tidak ada kata yang disandarkan. Berarti tidak sebagai mudhaf. Maka ini berlaku fathah. Namun kalau ada kata yang ada di belakangnya lagi. Contoh, lihat di contoh di bawahnya apa kalimatnya? Solaitu fi masa jidihim. Lihat, ada kata tambahan ini tambahannya. Ini namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini yang bikin jadi masalah ini. Akhirnya tadi yang sebelumnya itu fathah, ini jadi kasrah. Berarti dia menyelisih ismul lazilah yang sharif. Tidak memenuhi syarat yang pertama. Kenapa tidak memenuhi? Ini loh, ada himnya ini. Seandainya tidak ada him, tetap dibaca fathah. Satu lagi. Jadi bedakan kalimat solaitu fi masajida dengan solatu fi masajidihim. Ini jadi kasrah, ini jadi fathah. Padahal kita bahas kemarin ya, tanda majrur dari ismul lazilah yang sharif. Ini majrur kan karena ada apa nih? Fi. Ini membuat majrur ya. Setelah ini kan jadi majrur. Tanda majrurnya dengan apa? Harusnya fathah. Namun karena ada mudhaf ilai, di sini jadi mudhaf, maka tidak lagi fathah namun kasrah sebagaimana hukum asal. Sudah, yang kedua. Lihat lagi, yang kedua apa? Ayyakuna mujarrodan min al. Untuk jadi ismul lazilah yang sharif, tidak boleh ada alif lam. Mujarrod itu lepas. Jadi kalau jarod saja itu belum lepas. Dan kalau ada mujarrod itu lepas berarti. Ayyakuna, tidak usah terjemahin ayyakunanya, mujarrod itu lepas dari alif lam. Berarti kalau tidak ada alif lam, nanti berlaku tadi majrurnya dengan fathah. Contoh di sini sama dengan ini. Ini saja. Lihat, solaitu fi masajidah. Tidak ada alif lam kan? Nah, namun kalau dia berubah jadi fi ditambahkan alif lam. Al masa jidi jadi kasro. Kenapa? Ini ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya jadi masajida. Kalau ada alif lamnya jadi fil masajidi. Contoh lagi di buku. Ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di sekolah-sekolah. Madaris masuk apa? Ismul ajil ensorif enggak? Masih ismul ajil ensorif yang mana? Dari yang 12 itu. Mas Jarot. Masuk yang mana dari yang 12? Madarisa. Sigo muntahal jumu. Kenapa masuk sigo muntahal jumu? Ini mufrotnya dari madrosatun. Ya toh sekolah. Madaris itu jamak. Lihat jamaknya ciri-cirinya. Tengah-tengahnya ada alif gak? Ya. Ada. Setelah alif ada berapa huruf? Dua. Sudah masuk sigo muntahal jumu. Nah lihat. Ta'alam tu fi madarisa. Tidak ada alif lam. Namun ketika jadi ta'alam tu fi al-madarisi ada alif lam, maka madarisa jadi madarisi. An-mughirata, contoh yang terakhir. An-mughirata, mughira tadi masuk masuk ismul azil ansharif enggak? Masuk atau tidak? Kenapa masuk ismul azil ansharif? Ada tak marbutohnya nama perempuan, karena ada tak marbutoh. Maka lihat, kalau tidak ada alif lam, an mughirata. Namun kalau ada alif lam jadi anil mughirati. An. Nah, ini mamnu ini di sini. Kita hapus ya. An. Apa tadi? Mughirata. Ya kan? An mughirata. Namun ketika ada alif lam, anil mughirati. Sekarang annya ini kenapa kasrah? Kenapa kasrah? An-nya ini mati. Ketemu alif di depan juga mati. Maka salah satu harus dihidupkan baru bisa baca. Untuk menyesuaikan, maka an-nya itu nun-nya di kasrah. Gitu loh. Sudah. Berarti syarat ismul ajil ansharif ada berapa? Dua. Yang pertama, tidak boleh mudhaf. Tidak boleh ada kata sesudahnya. Ya. Yang kedua, tidak boleh ada alif lam. Berarti kalau mudhaf nanti jadi kasrah, kalau ada alif lam jadi kasrah. Alhamdulillah. Bon. Ujian untuk besok pagi sampai halaman 16. Tamrinnya gak usah mikir tamrin. Pelajari yang tadi dulu. Mau tambah-tambah tamrin, mau tambah mumet. Ujian aja besok langsung. BSBS sudah selesai. Classbook ya. Berarti 16 halaman ujiannya. Ya, kita tutup. Kalian doakan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.